Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Taib, masih pada bab Al-Faraid. Berikutnya qala rahimahullah al-mas'alatu salithah aqsamul warasati macam-macam ahli waris. Qala al-warasatu ala qismaini dzukur wa inas. Ahli waris itu ada dua macam, laki-laki dan perempuan. Qala fal warisuna minadz dzukur asharatun. Maka ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10, yakni 10 kelompok, ya 10 macam. Taib al-awwal wa tsani al-ibnu wa ibnuhu. Yang pertama dan kedua adalah anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki. Anak laki-laki dari anak laki-laki, ya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Qala wa inna zala, dan terus ke bawah, ya, yang dihubungkan oleh semata-mata laki-laki, anaknya laki-laki, dari anak laki-laki, dari anak laki-laki, terus. Ya. Taib. Liqaulihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah wasiatkan. Taib. Ini lafaz yusikumullahu, ini di antara bentuk dalil yang menunjukkan pentingnya pembagian ilmu waris ini, ya. Allah berwasiat, ya. Wasiat itu sesuatu yang penting, ya. Pada anak-anak kalian yang laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Taib. Maka maksud lidzakar, dzakar itu adalah al-ibnu wa ibnul ibni, ya. Anak laki-laki dan anaknya anak laki-laki dan anaknya anaknya terus, yang dihubungkan dengan mayit melalui jalur laki-laki terus. Taib qala salis wa rabi al abu wa abuhu wa in ala, bapak dan bapaknya bapak, kakek dari bapak, ya. Wa in ala, dan terus ke atas, itu tadi dihubungkan oleh laki-laki terus, ya, bapak bapaknya bapak dari bapaknya bapak terus. Taib qala ka abil ab wa abil jad, ya, seperti bapaknya bapak atau bapaknya kakek dari bapak. Baik, liqauli ta'ala wali abawaihi likulli wahidin minhum masudus mimma taraka in kana lahu walad. Allah taala berfirman wali abawaihi, dan bagi kedua orang tuanya bapak, ya, masing-masing mendapatkan 1/6 dari harta peninggalan jika mayit tidak memiliki anak. Taib wal jaddu abun, ya. Maka dalam bahasa syar'i kakek itu sebut bapak juga, ya, jad itu bapak. Wa qata'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam asudusa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bagian untuk kakek itu 1/6, ya. Taib qala al khamis, tadi ke bawah, ya, ke atas, sekarang ke samping. Ini disebut hawasi, ya. Maka di furu' usul kemudian hawasi, ya. Qala al-khamis al-akhu min ayil jihati kana. Ah, ya, saudara laki-laki dari sisi manapun, yaitu sebapak, sekandung, ya. Qala sawa'un akana syaqiqan aw li abin aw li baik saudara laki-laki itu sekandung, saudara sebapak, atau saudara seibu saja, maka dia mewarisi. Qala liqali ta'ala wa ini mra'atun halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Jika seorang mati tidak memiliki anak, dia memiliki saudara perempuan, maka saudara perempuannya mendapatkan 1/2 harta dia. wa huwa yarithuha, dan dia mewarisi dari saudara perempuannya itu, ilam yakun laha walad, kalau saudara perempuannya tidak punya anak. Ya. Baik, sebagaimana saudara perempuan mewarisi saudara laki-lakinya, maka demikian pula saudara laki-laki mewarisi dari saudara perempuannya dengan syarat tidak memiliki anak. Wa qala ta'ala wa in kana rajulu yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Dan jika seseorang diwarisi dengan cara kalalah. Kalalah ini istilah dalam ilmu waris, itu mayit yang tidak memiliki farq dan usul zakar, ya. Tidak punya anak dan tidak punya bapak, ya. Tidak punya usul secara umum, anak perempuan maupun laki-laki, tidak punya furu', ya. Atau tidak punya usul zakar, tidak punya bapak, ya. Bapak atau kakek, ya. Bapaknya bapak, ya. Itu kalalah namanya. Berarti orang yang tidak punya anak keturunan umum, laki-laki maupun perempuan, tidak punya bapak, maka dia kalalah. Maka kalau kalalah, dia punya saudara atau punya saudari, maka masing-masing mendapatkan seperenam. Baik, ini saudara laki-laki, sekandung, sebapak maupun seibu. Baik, qala sadis al-ibnul akh li ghairi anak saudara laki-laki selain saudara seibu. Anak saudara laki-laki selain saudara laki-laki seibu. Qala amma ibnul akh li ummin fala yarith. Sedangkan anak saudara laki-laki seibu tidak mewarisi. Qala li annahu min dawil arham. Dia termasuk dari dawil arham. Baik. Jadi ada istilah kerabat, itu ada waris, ya, ahli waris, mewarisi. Ada yang dawul arham. Dawul arham ini punya hubungan das nasab, ya, punya hubungan nasab, tetapi tidak termasuk ahli waris, itu dawul arham. Ya. Nah, nanti kalau seorang mayit itu tidak punya ahli waris, maka dawul arham itu lebih berhak mengambil warisannya. Gitu, ya. Asalnya, kerabat itu ada dua macam, waris dan dzaul arham, ya. Waris itu mewarisi, dia dapat bagian tertentu, farad maupun asobah. Dzaul arham dia punya hubungan nasab tetapi tidak mewarisi, seperti ini, ya. Anak saudara laki-laki seibu, ya. Kita punya saudara seibu laki-laki, nah dia punya anak. Anaknya itu tidak mewarisi. Taib. Qala asabi wa thamin. Al-am wa ibnul am min abihi syaqiqan aw li'ab, paman dan anaknya paman. Paman sekandung dan paman sebapak. Paman sekandung itu saudaranya bapak sekandung. Paman sebapak, saudaranya bapak sebapak. Itu paman sebapak. Maka syaqiq paman sekandung dan paman sebapak ini warisi. La li ummin. Paman seibu tidak mewarisi, ya. Saudaranya bapak seibu, ya, saudara laki-lakinya bapak seibu itu am li ab li um, ya, am paman seibu tidak mewarisi. Qala fa innahu min dzawil arham, maka dia termasuk dari dzaul arham juga, ya. Baik, qala tasi azzauju, kemudian laki-laki yang mewarisi yang kesembilan adalah suami. Liqaulihi ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum. Allah Ta'ala berfirman, untuk kalian, para suami, setengah dari peninggalan istri kalian. Jika istri tidak memiliki anak. Taib. Qala al-asir al-mu'tiku. Au man yahullu mahallahu. Mu'tik, ya, kemarin mu'tik itu yang memerdekakan budak laki-laki, memerdekakan budak, budaknya perempuan ataupun laki-laki, budaknya bekas budaknya mati, tidak ada ahli warisnya, maka yang memerdekakannya yang mewarisi. Nah, au man yahullu mahallahu, atau yang menduduki kedudukannya, mu'tik, yaitu orang yang mewarisi mu'tik secara asobah bin nafsi, ya. Asobah bin nafsi, yaitu anaknya, ya, atau bapaknya, ya, atau saudara laki-lakinya mu'tik. Ya. Kalau mu'tiknya sudah tidak ada, ya. Baik, maka yang mewarisi adalah asobahnya mu'tik. Liqauli sallallahu al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. Ya, seperti berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wala, ya, hubungan wala itu seperti bagian dari nasab. Wa qalu sallallahu alaihi innawal wala'u liman ataqa, wala itu untuk orang yang memerdekakan. Qala ammal warisatu minan nisa'i fasab'un, sedangkan ahli waris dari para wanita itu ada 7 kelompok. Qala al-awwal wa tsani al-bintu wa bintul ibn, anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki, ya. Anaknya anak perempuan walaupun laki-laki itu tidak mewarisi, ya. Cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan itu sudah terputus, ya, sudah tidak mewarisi. Nah, sedangkan perempuan, anak perempuan walaupun perempuan dia anaknya anak laki-laki, maka masih, ya, masih ada hubungannya. Masih ahli waris. Qala wa in nazal Abu Halim limahdid dukhur, ya. Walaupun turun, lebih turun lagi, ya. Anak perempuan dari anak laki-laki, anaknya laki-laki dari anak laki-laki terus gitu, ya. Nah, anak laki-laki punya anak laki-laki, punya anak laki-laki, punya anak laki-laki, akhirnya punya anak perempuan, ya. Kalau kakeknya tadi, ya, canggah atau buyutnya itu masih hidup kemudian meninggal, maka dia berhak, ya, punya waris. Baik. Qala liman ahdid dukur, yaitu yang dihubungkan dengan laki-laki terus tadi, ya. Liqauli ta'ala yusikumullahu bi awlatikum lidzakari mithlu hadzil untayain. Fa in kunna nisa'an fawqa tsnataini falahunna tsulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Allah wasiatkan pada anak-anak kalian, bagi laki-laki 2 bagian anak perempuan. Dan jika mereka, anak-anak itu perempuan, lebih dari 2, ya, 2 atau lebih anak perempuannya, tidak ada anak laki-laki, ya. Kalau ada anak laki-laki, ya, maka sudah, dia setengahnya anak laki-laki. Anaknya perempuan semua, lebih dari 2, ya, 2 atau lebih, maka anak perempuan 2 atau lebih tadi, falahunna tsulutsa ma tarak, 2/3 peninggalan, 2/3 harta warisan. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu, kalau anak perempuannya cuma 1, ya, enggak ada anak laki-laki, ya, enggak ada anak laki-laki, dia perempuan anaknya cuma 1, maka dia dapat setengah dari hartanya. Baik. Nah, nanti kalau enggak ada ahli waris lain, masih setengah hartanya mardud, rod, ya, dikembalikan lagi ke anak perempuannya itu tadi yang ngambil semuanya. Taib. Qala asalis, yang ketiga. Al-ummu, ya. Al-um. Liqali ta'ala wali abawahi likuli wahidi minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau dia tidak memiliki anak dan yang mewarisinya 2 orang tuanya, maka ibunya dapat 1/3. Kalau dia memiliki saudara, ya, 2 atau lebih, ikhwah, ya, jamak, ya, ini 2 masuk, ya, atau 3, fali ummihi sudus, maka ibunya dapat 1/6. Ya. Tidak punya anak, tapi punya saudara. Saudaranya lebih dari 2, ya. Saudaranya tadi sakik ataupun li'ab ataupun li'um, ya. Baik, qala ar-rabi al-jaddatu, nenek. Qala waqad farada laha Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sudus li hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk nenek itu 1/6 berdasarkan hadis Buraidah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati as-sudus. bahwasanya Nabi SAW menjadikan untuk nenek itu seperenam, ilam yakun dunaha dengan syarat di bawahnya nenek itu tidak ada ibunya, ibunya sudah tidak ada, gitu. Kalau ada ibunya, maka neneknya tertutup oleh ibu, ya. Mayit ada ibu, ada nenek, ya. Maka tertutup oleh ibu, neneknya tertutup oleh ibu, tidak dapat. Ya. Kalau tidak ada ibu, adanya nenek, maka nenek dapat seperenam. Taib qol al-khamis al-uktu, yang kelima dari ahli waris wanita adalah saudari. Min ayil jihati kanat. Nah ini juga dari arah manapun, dari sisi manapun, hubungan persaudaraannya. Ya. Sakikoh, auli'ab, auli'um, saudari sekandung atau saudari sebapak atau saudari seibu. Maka mewarisi ya, saudaranya. Ya. Likaulih ta'ala wa inka narajulu yurathu kalalatan awimra'atu walahu akhun au'uktun falikuli wahidin minhumas sudus. Sebagaimana tadi dalilnya sama ya. Wa qala ta'ala ini mra'atun halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Tidak punya anak tapi punya saudari, maka saudarinya mewarisi setengah harta saudaranya. Wa qalu ta'ala fa in kana tasnataini falahuma tsulutsani mimma tarak. Jika mereka berdua jumlahnya wanita itu, maka dia mendapatkan 2/3 dari peninggalannya. Taib qala sadis az-zaujatu. Kelompok yang keenam adalah zaujah. Taib, kita lanjutkan. Kelompok wanita yang mewarisi, yang keenam adalah az-zaujatu. Ya. Yang keenam adalah istri. Qala liqali ta'ala wa lahunna rubu'u mimma taraktum. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan bagi mereka, para istri, seperempat dari peninggalan kalian, kalau tidak memiliki anak. Taib qala asabi al-mu'tiqatu, mu'tiqah, ya, wanita yang memerdekakan budak. Ya. Bekas budaknya meninggal, tidak memiliki ahli waris, maka yang mewarisi mutikohnya. Kalau mutikohnya tidak ada, maka asobahnya mutikoh ini. Liqaulihi ta'ala, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman ataqa. Ya. Taib. Qala al-mas'alatur rabi'ah aqsamul waratsati bi'tibaril irtsi. Taib, itu pembagian secara global dari sisi zukuriyah dan unusahnya, laki-laki dan perempuannya. Laki-laki ada 10 kelompok ahli waris, yang perempuan ada 7 kelompok. Qala aqsamul waratsati bi'tibaril irtsi. Kemudian macam-macam ahli waris ditinjau dari warisannya, ya. Dari bagian dia mewarisi. Bagiannya berapa, bagiannya apa. Qala al-qismul awwal man yarithu bil fardhi ay an-nasib bil muqaddari faqat. Kelompok pertama adalah kelompok yang mewarisi dengan fard, ya. Dengan kadar tertentu, ya. Bagian yang sudah ditetapkan syariat, ya. Tidak ada bagian lain. Wa huwa sab'atun, dia ada 7 kelompok. Qala az-zawjani, satu dan dua, suami dan istri. Ya. Suami, ima setengahnya setengah, seperempat. Ya. Istri, ima dapat seperempat atau setengahnya seperempat, ya, seperdelapan. Ya. Wal jaddatani, dan kakek dan nenek. Ya. Kakek seperenam, nenek seperenam tadi. Ya. Wal um, itu ima sepertiga atau setengahnya, seperenam. Ya. Baik, ini yang kelima. Wawaladaha. Ya. Kemudian, dua anaknya ya. Yaitu, ah dan uh li Ah, saudara laki-laki seibu, atau saudara perempuan seibu. Ya. Baik, maka keduanya, saudara laki-laki seibu, itu mewarisi seperenam, ya. saudari perempuan seibu itu juga mewarisi seperenam. Ya. Kalau jumlahnya banyak, maka sepertiga dibagi rata. Ya. Ini perempuan dan wanita sama, itu pada saudari seibu. Ya. Saudari seibu, kalau dia jumlahnya banyak, dua atau lebih, laki-laki dan perempuan, maka sepertiga itu dibagi rata. Ya. Perempuan dan laki-lakinya sama. Ya. Itu saudara dan saudari seibu. Ini tujuh kelompok yang warisannya itu dengan part saja, dengan ukuran tertentu saja, tidak punya warisan lain. Ya. Kalau kismusa niman yaritu bitaksibi, ay bila takdirin fakot. Yang kedua adalah orang yang mewarisi dengan asobah saja, yaitu warisan yang tidak ada kadarnya, tidak ada ukurannya. Kalau wahumusna asyar, mereka ada 12 kelompok al-ibnu wa ibnuhu, anak laki-laki dan anaknya anak laki-laki. Anak laki-laki dari anak laki-laki. Wal aku syakiku wa ibnuhu. 3 dan 4. Saudara sekandung dan anaknya laki, anak laki-lakinya saudara sekandung. Qala wal aku li abin wa ibnihi. Saudara sebapak, saudara laki-laki sebapak, dan anak laki-laki saudara sebapak. 5 dan 6. Ya. Wal amu syakik wabnuhu. 7-8. Paman sekandung dan anak laki-lakinya paman sekandung. Ya. Wal am li abin wabnihi. 9-10. Paman sebapak dan anak laki-lakinya paman sebapak. Wal mu'tik, wal mu'tikatu yang ke 11-12, mu'tik, ya, orang yang memberikan budak laki-laki ataupun orang yang memberikan budak perempuan. Baik. Qala al-qismu salis, man yaritsu bi ta'sibi taratan wa bil fadri bil fardi ukhra wa yajma'u bainahuma. Kelompok yang ketiga, dia bisa mewarisi dengan asobah, ya. Dapat warisan tanpa ukuran, ya, tanpa kadar tertentu. Terkadang dia mewarisi dengan fard, dengan ukuran tertentu. Ya. Terkadang dia mengumpulkan, dia dapat asobah, juga dapat fard. Ya. Fardnya dapat, ya, ukuran tertentunya dapat. Kalau masih sisa hartanya, kembalinya ke dia juga. Ya, ini dapat asobah dan juga dapat farad. Ini bapak dan kakek, ya. Bapak dan kakek pada kondisi tertentu, ya. Taib qala qismu rabi man yarithu bil fardi taratan wa bit ta'sibi ukhra. Yang keempat, terkadang mewarisi dengan farad, terkadang mewarisi dengan asobah. Tidak bisa mengumpulkan, tidak terkumpul farad dan asobah. Kalau farad berarti tidak asobah. Kalau asobah merakib maka tidak farad. Walayat cuma bainahuma wahum ashabun nisfi ma ada zauji. Yaitu para ahli waris yang mendapatkan setengah warisan. Ya. Anak perempuan satu atau saudari perempuan satu. Ya. Baik. Wasabu sulusaini dan ahli waris yang mendapatkan 2/3 itu putri, ya, anak-anak perempuan yang 2 atau lebih, ya, atau saudara-saudara perempuan yang berjumlah 2 atau lebih, ya. Baik. Qala wa jumlatu ashabil qurud wahidun wa isruna. Maka jumlah dari orang yang mendapatkan farad itu ada 21, ya. Qala wal furud al muayyanatu li ashabil furud sittah. Farad, ya, kadar ukuran ketentuan yang diberikan untuk ashabil furud, ya. Orang yang mendapatkan ahli warisan dengan ketetapan tertentu, ukuran tertentu, nilainya itu ada 6, ya, 6. Ya, anisfu. Yang pertama adalah orang mendapatkan setengah, ya. Setengah, nilainya setengah dari harta. Atau setengahnya setengah, itu rubu', ya, seperempat, ya. Atau setengahnya seperempat, ya, itu sumun, seperdelapan, ya. Setengah, setengahnya, setengahnya lagi, ya. Qala wa sulusan, kemudian 2/3, ya. 2/3. Kemudian setengahnya 2/3, itu 1/3, ya. Kemudian setengahnya 1/3, itu 1/6, ya. Ini kadar bagian warisan, ya, yang ditetapkan, ya. Ini fard, ya, purut yang ditetapkan untuk ahli waris itu nilainya ini, setengah, 1/4 atau 1/8. Kalau enggak dapat 2/3, ya 1/3, kalau enggak 1/3, 1/6. Enggak ada bagian lain, ya. Enggak ada yang dapat berapa bilangan yang satu penuh gitu kan, enggak ada. Ya, kecuali nanti ada rod, ya. Baik, qala awalan ashabun nisfi wa hum khamsah. Baik, di sini di surat ashabul furud, ya. Kalau cetakannya sama maka salah, ya. Yang benar ashabun nisf, ya. Orang-orang yang mendapatkan bagian setengah, ya. Orang-orang yang mendapatkan fard setengah bagian harta. Ada 5 kelompok, ya. Ada 5 kelompok orang. Qalal awal az-zawj, yang pertama adalah suami. Kapan mendapatkan setengah? Suami dapat setengah harta istrinya. Qala inda adamil far'il warithi zakarin au unsa minazawji au min ghairihi. Jika istrinya tidak punya anak, ya, baik anak dari dia atau anak dari suami lain, ya. Al-muhim, istrinya tidak punya anak, ya, anak dari dia atau dari suami yang sebelumnya misalkan, ya. Maka suami dapat setengah. Qala sani albin indan firatiha amman yusarikuha min akhwatiha. Satu anak perempuan ketika dia bersendirian dari orang-orang yang berserikat dengan dia dari saudara dia, ya, tidak punya saudari lagi, ya. Dia anak perempuan tunggal gitu. Wan firatiha amman yu'asibuha min ikhwatiha, dan tidak punya saudara laki-laki, tidak punya saudara perempuan lagi, tidak punya saudara laki-laki juga, yaitu anak perempuan satu. Maka dia dapat setengah dari harta bapak atau ibunya, ya. Baik. Qala asalis bintu ibn, ya. Anak perempuan dari anak laki-laki. Inda adamil musyariki wal mu'asibi. Ketika tidak ada yang berserikat dengan dia dalam mewarisi harta tersebut, ya. Seperti ya saudarinya dia ndak ada, berarti dia cucu perempuan satu, ya. Wal mu'asib, ndak ada yang menjadikan dia asobah, ya. Mu'asib itu saudara laki-laki, ya. Anak perempuan kalau punya saudara laki-laki, asalnya anak perempuan itu kalau sendiri dapat setengah, ya kan. Nah, kalau ada saudara laki-laki, anak laki-laki, berarti dia dapat setengahnya laki-laki, ya. Bukan setengahnya harta, ya, tapi satu bagian laki-laki dapat 2 bagian, gitu, ya. Asobah, tidak tertentu kadarnya, gitu. Bukan setengahnya harta, bukan seperempatnya harta, tidak, ya. Tetapi setengah bagiannya laki-laki, gitu. Ini mu'asib, ya. Maka ketika itu kalau ada saudara laki-laki, anak perempuan itu ada punya saudara laki-laki, maka perempuan ini asobah, ya. Taib. Walfar ulwaris, kemudian tidak ada keturunannya, ya. Mayit itu tidak punya anak, ya. Maka cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat setengah harta. Taib. Qala Rabi al-Akhus Syaqiq. Taib. Ini di sini juga ah, ya. Yang benar ya. Al-ukhtu, ya. Al-ukhtu syaqiq, saudari perempuan sekandung, ya. Inda adamil muasib wal musyarik wal far'ul waris, dengan tiga syarat. Dia tidak punya saudara laki-laki, tidak punya saudara perempuan, mayit tidak memiliki anak, ya. Wal aslul waris, kemudian yang keempat, mayit tidak memiliki orang tua, ya, bapak atau ibu, ya. Maka saudari perempuan satu itu mewarisi setengah harta saudaranya, ya. Ya, saudara atau saudari yang mati, ya. Taib qala al-khamis al-ukhtu li'ab, yang kelima adalah saudari sebapak. Inda adamil mu'asibi wal musyariki wal far'il warisi, sama ketika tidak ada mu'asib, tidak ada saudara sebapak, tidak ada saudari sebapak yang lain, ya. Baik. Wal aslul waris, dan tidak ada asal waris, datnya mayitnya tidak punya bapak atau ibu. Wal akh syaqiq, tidak ada saudara sekandung, mayit tidak punya saudara sekandung. Wal ukhtu syaqiq, tidak punya saudari sekandung. Baik, ini lima kelompok ashabun nisfi, ya. Orang-orang mendapatkan setengah dari harta warisan. Qala tsaniyan ashabur rubu' wa hum tsanani, yang kedua kelompok yang mendapatkan seperempat, ya, setengahnya setengah, ya, setengahnya setengah, seperempat, ya. Itu ada dua kelompok. Al awal azzaud, suami yastahiquhu inda wujudil far'il waris, suami ketika istrinya punya anak, ya, anaknya dari dia atau anak dari suami lain, ya. Maka suami dapat seperempat. Qala tsani azzaujatu tastahiquhu inda adamil far'il waris, yang kedua istri mendapatkan seperempat jika suami tidak memiliki anak, ya, anak dari dia, ya, atau dari istri lain. Taib qala salisan ashabus sumun, kemudian kelompok yang ketiga, orang-orang yang mewarisi seperdelapan. Qala zaujatu faktar inda wujudil far'il warisi, satu orang istri atau lebih, ya, istrinya satu atau dua atau tiga atau empat, kalau suaminya punya anak maka bagiannya tetap, ya, seperdelapan, ya, dibagi istri-istrinya tersebut. Ini satu kelompok, ya. Seperdelapan itu hanya istri saja ketika suami punya anak. Qala rabi'an ashabu tsulutsaini arba'atun, kelompok yang mendapatkan warisan 2/3, ya. Mereka ada empat kelompok. Qala al-awwal al-banatu, anak-anak perempuan, ya, dua atau lebih. Inda adamil muasibi, syaratnya yang pertama tidak memiliki saudara laki-laki, ya. Anak perempuan tidak ada anak laki-lakinya. Wa huwa ibnul mayyit disulbihi fi halati kaunihin nasnataini faksar, muasib itu adalah anaknya mayit, ya, anak kandung, dalam keadaan anak-anak perempuannya itu jumlahnya dua atau lebih. Qala kaunuhunna jam'a, dan mereka jumlahnya jama' itu lebih dari dua, ya. Taib, ini orang yang mendapatkan 2/3, yang pertama anak-anak perempuan. Qala asani banatul ibni, anak-anak perempuannya anak laki-laki, ya. Inda adamil mu'asibi wahum wahwa ibnul ibn, ketika tidak ada saudara laki-lakinya, ya, cucu perempuan ini tidak ada cucu laki-lakinya. Qala wa adamul far'il waris, demikian pula anak-anaknya mayit sudah tidak ada, ya. Anak-anaknya mayit sudah tidak ada, ya. Wa wal ibnu, itu anak laki-lakinya. Wa an yakunna isnataini faktar, Kemudian mereka, anak-anak perempuan dari anak laki-laki ini, jumlahnya dua atau lebih. Taib qala salis al-akhwatu syaqaiq, saudari-saudari sekandung. Qala an yakuna tsnataini faktar wa adamul mu'assibi lahuma wa huwal akhus syaqiq faktar. Jika mereka dua atau lebih jumlahnya dan tidak memiliki saudara laki-laki sekandung. Ya. Qala wa adamul faril waris. Kemudian syarat yang kedua, mayit tidak memiliki anak. Anaknya sudah tidak ada. Ya. Ada atau sudah tidak ada. Ya. Al-muhim tidak ada keturunan. Tidak ada anaknya. Wa humul awlad wa awladul banin. Farul maris di sini maksudnya adalah anak laki-laki atau anak-anaknya dari anak laki-laki, ya. Cucu dari anak laki-laki, cucu perempuan maupun cucu laki-laki, ya. Kalau tidak ada, maka saudari-saudari kandung ini mendapatkan 2/3 harta saudaranya. Taib qala rabbi al-akhawatu li'a, saudari-saudari sebapak. Qala an yakuna tsnataini faktsar, dengan syarat jumlah mereka dua atau lebih. Inda adamil mu'assibi, tidak memiliki saudara sebapak, saudara laki-laki sebapak. Wa adamil faril waris, dan tidak memiliki keturunan, mayit tidak memiliki anak. Wa adamul asyqa wasyaqaiq, dan tidak ada saudara sekandung laki-laki maupun perempuan, ya. Baik, ini 4 kelompok yang mendapatkan 2/3. Ya. Qala khamisan ashabus sulus isnani. Yang kelima, orang-orang mendapatkan bagian 1/3. Ada 2 kelompok. Wahumul awal al-um. Yang pertama, ibu. Tastahikuhu inda adamil faril warisi wa adamil jam'i minal ikhwati wal akhwati. Ibu dengan syarat mayit tidak memiliki anak dan tidak memiliki saudara atau saudari dua atau lebih, ya. Tidak ada saudara atau saudari dua atau lebih, maka ibu mendapatkan 1/3. Qala tsani al ikhwatu li yang kedua yang mendapatkan 1/3 adalah saudara-saudara seibu. Qala an yakunu tsnaini faktsar, dengan syarat mereka jumlahnya saudara seibu ini dua atau lebih, laki-laki maupun perempuan, ya. Laki-laki semua dua atau lebih, atau perempuan semua dua atau lebih, atau campur laki-laki dan perempuan, ya. Dua atau lebih, maka mendapatkan 1/3. Wa adamul faril waris minal auladi wa auladil banin, dan tidak ada keturunan para waris dari anak-anak, ya, laki-laki maupun perempuan, atau anak-anaknya anak laki-laki, ya, cucu-cucu dari anak laki-laki, tidak ada. Ya. Wa adamul aslil waris, kemudian tidak ada asal waris, ya, minazukur itu bapak atau bapaknya bapak, ya, atau naik lagi. Wa humal ab wal jad, asal waris dzukur adalah bapak dan kakek, ya. Kakek ini dari bapaknya, ya. Bapaknya bapak, ya. Ini tadi yang disinggung dengan al-kalalah. Kalalah itu keadaannya seperti ini, ya. Mayit tidak memiliki keturunan, ya. Tidak ada anak, tidak ada cucu dari anak laki-laki, ya. Tidak ada asal waris dzukur, ya. Maka ini namanya kalalah, ya. Taib qala sadisan ashabus sudus sab'atun. Kemudian yang keenam, ahli waris yang mewarisi 1/6. Ada 7 kelompok. Wahum al-awwal al-ab. Yang pertama, bapak inda wujudil far'il waris minal aulad wa auladil banin. Ketika ada far' waris. Ya, far' waris itu keturunannya mayit. Keturunan mayit itu anak-anaknya dia atau anak-anak dari anak laki-laki dia, ya. Baik. Qala sani ajatu inda wujudil faril waris minal auladi wa auladil banin. Ini sama ya, kakek syaratnya sama seperti bapak ya. Ketika adanya farul waris dari anak-anaknya mayit atau anak-anak dari anak laki-lakinya mayit ya. Baik, qala asalis al-um inda wujudil faril warisi wa inda wujudil jam'i minal ikhwati. Ibu dapat seperenam jika mayit memiliki anak ya, farq waris tadi. Farq itu anaknya dia sendiri atau anak-anak dari anak laki-laki dia ya. Cucu-cucu dari anak laki-lakinya itu farq waris ya. Atau ada sekelompok dari ikhwah itu saudaranya mayit ya. Dua atau lebih, maka ibu dapat seperenam. Qala Rabi al-jaddatu inda adami wujudil Nenek dengan syarat tidak ada ibu ya. Tidak ada ibu, adanya nenek, maka nenek dapat seperenam. Taib qala al-khamis bintul ibn. Anak perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Inda adamil mu'asibi. Yang pertama, syaratnya tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak ada. Wa adamil faril waris alladhi a'la minha. Tidak ada far waris yang lebih tinggi dari dia. Ya. Lebih tinggi itu misalkan anak laki-laki punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Ya. Berarti kalau tidak ada tadi, far warisnya sudah tidak ada semua, adanya cuma cucu perempuannya ini tadi, dari cucu perempuan dari cicit tahu ya, cucunya anak laki-laki, ya, cucunya anak laki-laki, ya, dia dapat seperenam. Nah, kalau ada atasnya lagi, ya, anak dari cucunya dia langsung gitu kan. Cucunya dia ada, anak laki-lakinya dia punya anak gitu, anak perempuan. Maka cucu yang di bawahnya tadi tidak dapat ya, ketutup sama tadi. Nah, jadi dia bibinya ya, saudaranya bapak dia gitu. Baik. Qala inda adamil muhasibi wa adamil faril waris alladhi a'la minha. Anak cucu perempuan dari anak laki-laki dengan syarat tidak memiliki saudara laki-laki dan tidak ada ahli waris yang lebih tinggi dari dia. Ya. Siwa sahibatun niswi, kecuali kalau yang lebih atas itu adalah orang yang mewarisi setengah. Ya. Yang mewarisi setengah berarti anak perempuan ya, satu, anak perempuan satu. Ya. Anaknya tinggal perempuan satu, yang laki-laki sudah mati. Ya. Nah, atau ada saudara, saudari perempuan sekandung satu ya. Taib. Fa innaha la ta'khudhu sudus illa maha. Karena cucu perempuan dari anak laki-laki ini dia mengambil seperenam itu dari bagiannya anak perempuan yang mengambil setengah itu ya. Anak perempuan, kemudian saudara laki-lakinya anak perempuan ini punya anak perempuan, kan? Anak perempuan, anak laki-laki punya anak perempuan. Bapaknya sudah tidak ada, ya kan? Bapaknya sudah tidak ada. Berarti yang mewarisi bibinya dia, ya, bibinya anak perempuan tadi, cucu perempuan ini dengan bibinya, ya kan? Sebenarnya kalau dia setara, kedudukannya setara, berarti kan ngambil 2/3, ya kan? Kalau ini kedudukannya setara, ini 2/3. Nah, karena kedudukannya tidak setara, ini lebih rendah, ya kan? Ini anaknya saudari dia, anaknya saudara dia, gitu kan? Maka dia ngambil setengah, seperenamnya, pelengkap dari 2/3 itu diberikan ke ponakannya ini tadi, gitu, ya? Ini dia ngambil seperenam, namanya takmilata sulusaini, ya? Untuk menyempurnakan bagian 2/3 dari bibinya ini tadi gitu. Ini tadi kalau kedudukannya sama, sederajat gini, ini dapat perempuan-perempuan dua, dapat 2/3, ya kan? Tetapi dia kedudukan lebih rendah, anak dari saudara laki-lakinya. Ini, ya. Bapaknya sudah tidak ada, ya. Bapaknya sudah tidak ada, sudah mati duluan, ya kan? Berarti kan ahli warisnya tinggal anak perempuan satu, sama cucu perempuan dari anak laki-laki, gitu, ya kan? Nah, ini dapat setengah, ini dapat 1/6, menyempurnakan 2/3 bagian anak perempuan itu kalau dua, itu kan 2/3 tadi, ya, gitu. Nah, ini diberikan 1/6-nya. Baik. Kalau sadis al-ukhtu li'ab, saudari sebapak, inda adamil mu'asib wa huwa akhuha, ketika tidak ada mu'asib, yaitu saudaranya, saudara laki-laki sebapak. Wa antaku nama aftin syaqiqatin wa arisatin lin nisfi fardhon. Kemudian saudara sebapak tadi, dia mewarisi bersama saudari sekandung satu, ya. Mewarisi setengah dari hartanya. Nah, ini kedudukannya sama, mirip dengan tadi, ya. Kalau tadi anak perempuan dengan anak perempuan dari anak laki-laki, ya. Anak laki-lakinya sudah tidak ada, ya kan? Berarti posisinya seperti ini, ya kan? Lah ini saudari sebapak dengan saudari sakikoh, ya, saudari sekandung, ada saudari sekandung satu orang, ya. Kemudian ada saudari sebapak satu, ya. Maka saudari sebapak ini menduduki kedudukan cucu perempuan dari anak laki-laki tadi. Saudari sakikoh menduduki kedudukan anak perempuan tadi. Dia ngambil setengah, saudari sebapaknya ngambil 1/6, gitu, ya. Kedudukannya saudari sakikoh itu seperti anak perempuan tadi. Saudari sebapak kedudukannya seperti cucu perempuan dari anak laki-laki tadi, ya, itu, ya. Taib. Al-ukhli'ab inda adamil mu'asib wa huwa akhuha wa antaku nama uktin sakikotin warisatin linisi fardho, ya. Baik, saudari sekandungnya dapat 1/2, saudari sebapaknya dapat 1/6. Takmilata sulusa ini menyempurnakan bagian 2/3, ya. Kalau dia saudari sekandungnya itu 2, dia dapat 2/3, ya. Lah, ini tidak ada, dia cuma 1. Tetapi ada saudari sebapak, ya. Saudari sebapak tadi, kedudukannya seperti anak perempuan dari anak laki-laki tadi, ya. Bersama anak perempuan 1, gitu, ya. Maka saudari sakiko dapat 1/2, saudari sebapak dapat 1/6. Takmil atas sulusa ini. Ya. Taib kola sabi al-ahu awil uhtu li'um. Nah, ini kelompok yang mendapatkan 1/6. Yang ketujuh adalah saudara atau saudari seibu. Nah, ini bagiannya sama. Ya. Ini satu kondisi laki-laki dan perempuan sama. Itu apa? Saudari dan saudara seibu, ya. Saudari seibu satu, 1/6. Saudara seibu satu, juga 1/6, sama. Nah, kalau banyak, dapat 1/3 tadi. Tapi baginya sama, ya. Dikasih 1/3 harta, kemudian laki-laki dan perempuannya dibagi sama. Tidak kelipatannya laki-laki, ya. Baik. Kala inda ada mil fari waris. Ini dengan syarat tidak ada far waris. Anaknya mayit atau anak-anak dari anak laki-lakinya mayit itu farq waris, ya. Wa adamul asli minaz dzukur al waridin, dan asal waris dari laki-laki itu tadi yang disebut dengan kalalah, ya. Wa an yakuna munfarida, kemudian mereka jumlahnya cuma satu, ya, saudara seibunya atau saudari seibunya itu cuma satu, maka dapat 1/6. Taib, ini masing-masing kelompok yang mendapatkan part, ya. Setengah, setengahnya setengah, 1/4, setengahnya 1/4, 1/8, atau 2/3, atau setengahnya 2/3, 1/3, atau setengahnya 1/3, 1/6, ya. Taib qala al-mas'alatul khamisah fit ta'sibi. Yang kelima adalah tentang asobah. Qala al-asobatu hum alladzina yarithuna bila takdirin. Orang-orang yang mewarisi dengan tanpa hitungan, ya, itu tanpa ukuran tertentu, ya, tidak setengah, tidak 1/8, tidak 1/4, tidak 1/6, ya. Ini qala li annal asib idzan farada haza jami'al mal, kalau dia mewarisi sendirian ya, itu tidak diberi, oh kamu dapat setengah, tidak, semua harta diambil sama dia, ini asobah ya. Wa in kana ma'ahu sahibu fardin akhadha baqiya ba'dal fard, akhadha ma baqiya ba'dal fardi. Tetapi kalau ada ahli ashabul fard tadi ya, ada anak perempuan, ada saudara perempuan, misalkan ada ibu ya, maka ada ibu, ada bapak, maka yang ashabul furud diberi dulu. Kamu dapat 1/6, kamu dapat 1/8 ya. Kamu dapat setengah misalkan ya. Kemudian sisanya baru diberikan ashabul asobah ini ya. Baik. Kalau hartanya habis dibagi untuk ashabul farad, ya dia tidak dapat. Tetapi ini tidak mungkin terjadi pada anak laki-laki ya. Kalau anak laki-laki dia mesti dapat, ya tidak mungkin dia ada ashabul furud yang bisa menghabiskan harta tadi dengan adanya anak laki-laki ya. Baik. Anak laki-laki atau bapak ya. Qala li qali Nabi sallallahu alaihi wasallam alhiqul faraidha bi ahliha. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar ya. Rasul bersabda, berikan faraid itu kepada pemiliknya itu tadi ya, ashabul furud tadi, pemiliknya itu yang mewarisi setengah, yang 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 atau 1/6, itu ashabul furud, berikan haknya. Fama baqiya, kalau masih tersisa, fali aula rajulin dzakar, maka diberikan kepada orang yang mewarisi yang paling dekat dari laki-laki ya, itu ashabul asobah, itu asobah ya. Qala ya'ni aqrabu rajulin, yaitu ahli waris laki-laki yang paling dekat ya. Taib qala wal asobatu ala salasati aqsam, dan asobah itu ada 3 kelompok, asobatu bin nafsi, wa asobatu bil ghairi, wa asobatu mal ghair ya. Taib qala al awal ala asobatu bin nafsi, yang pertama asobah bin nafas ya, dengan dirinya sendiri, tidak ada pengaruh yang lain. Humul ibnu wa ibnuhu wa innazal, itu anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah, yang dihubungkan dengan anak laki-laki terus ya. Wal abu wa jaddu wa in min kibalil abu wa in ala, bapak, kakek dari bapak terus naik ke atas dari sisi bapak tadi ya, bapak, bapaknya bapak, dan terus kakeknya bapak, kakeknya kakek, dan terusnya. Wal akhu asyakik wal akhu li'ab wabnahuma min kibalil ab wa in ala, saudara sekandung, saudara sebapak, dan anak-anak mereka, anak-anak laki-laki mereka ya, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara sebapak, terus dari sisi bapak ya, dari bapaknya ya. Qala wa in ala, ini berarti masuk ke kakek apa ke paman ya, paman. Paman itu anak laki-lakinya bapak ya kan. Anak laki-lakinya kakek, bapaknya bapak gitu. Qala wal akhu syaqiq wal akhu li ab wa ibnahuma wa in nazala, saudara sekandung, saudara sebapak, dan anak laki-laki saudara sekandung dan sebapak, dan terus ke bawah ya. Anak laki-lakinya, anak laki-laki saudara sekandung ya. Anak laki-lakinya, anak laki-laki dari saudara sebapak ya. Terus ke bawah. Wal amu syaqiq wal am li ab wa in alau wa ibnahuma wa in nazala, paman sekandung, paman sebapak, dan ke atas ya. Dan anak-anak mereka berdua, dan terus ke bawah. Ini yang dihubungkan dengan laki-laki terus ya. Wal mu'tik wal mu'tikatu, kemudian mu'tik atau mu'tikah, walaupun perempuan, dia asobah binafsi ya. Qala famanin farada minhum haza jami'al mal, kalau ini dia bersendirian ya, dia mewarisi sendiri dari beberapa kelompok tadi, tidak ada yang lain itu, maka dia menguasai seluruh harta. Wa in kanu masabil furud, Ya'khudhu nama baqiyah. Kalau dia mewarisi bersama ashabul furud yang dapat kadar tertentu tadi, maka dia mengambil sisanya. Qala wa illam yabqa syai'un asqatu. Nah, kalau tidak tersisa, diambil ashabul furud semua, maka dia gugur. Ya. Baik. Ini kalau asbab nafsi ini yang tidak dapat itu yaitu furu, biasanya hawasi, ya, paman, paman kandung, paman itu tertutup, ya, atau saudara laki-laki, anaknya saudara laki-laki itu kadang tidak dapat, ya, taib. Sedangkan anak laki-laki dan bapak itu mesti dia dapat, ya. Qala asani ala asbabatu bil ghairi. Asobah bil ghair, dia menjadi asobah, dia mendapatkan warisan tanpa ukuran itu karena sebab orang lain, ya. Wahumul bin wa bintul ibn, itu anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki. Wal ukhtu syaqiqatu wal ukhtu li'ab, saudari sekandung dan saudari sebapa. Qala kullu wahidatin min hunna ma akhiha, masing-masing dari mereka ini tadi bersama saudara laki-lakinya menjadi asobah bil ghair, ya. Anak perempuan dengan anak laki-laki, maka anak perempuannya menjadi asobah, ya. Kalau anak perempuannya satu, ada anak laki-laki, maka tidak diberi setengah dia, ya. Kalau anak perempuannya dua, anak laki-lakinya satu, maka dia tidak diberi 2/3, ya. Tetapi diberi setengahnya bagian anak laki-laki, gitu. Menjadi asobah, gitu. Baik. Demikian pula saudari kandung, ya. Kalau bersama saudara kandung, maka dia mendapat setengah dari bagian saudara kandung laki-laki. Qala wa tazidu bintul ibni, dan ditambahkan anak perempuan dari anak laki-laki. Kalau ini tadi masing-masing asobah dengan saudaranya sederajat, ya kan? Bin dengan ibn, ya kan? Anak perempuan dengan anak laki-laki, maka dia menjadi asobah. Saudari kandung dengan saudara kandung, maka saudari kandung menjadi asobah. Ini sederajat, ya kan? Jalurnya, hubungannya dengan mayit itu setara, gitu. Ya, baik. Ditambah untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, itu dia bisa diasobahkan dengan yang sederajat, ya. Saudaranya dia laki-laki, atau oleh yang lebih rendah lagi, anaknya anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara dia, ya. Saudara laki-lakinya sudah tidak ada, tetapi dia punya anak lebih rendah kedudukan dari mayit ini, kan. Nah, ini bisa menjadi asobah ini tadi bintul ibn gitu, ya. Baik. Wa tazidu bintul ibni bi annahu yu'asibuha ibnu ibnin, ya. Bintul ibn berarti kan mayit, ada ibn, ada bin, gitu kan. Nah, bintul ibn ini bisa diasobahkan oleh ibnul ibn, ya, sederajat berarti dia, kan, ibnul ibn sederajat dengan dia, ya. Fi darajatiha mutlaqon, ya, sederajat dengan dia secara mutlak itu ahuha, anaknya dia, saudaranya dia, anak bapaknya dia, au ibnu ammiha, atau anak pamannya, sepupu dia, gitu. Mayit punya anak laki-laki dua, ya. Satunya punya anak perempuan, satunya punya anak laki-laki, ya. Mayit yang bapaknya ini sudah tidak ada semua, gitu. Yang ada cucu perempuan dari anak laki-laki dan anak laki-laki pertama, ya. Anak laki-laki dari anak laki-laki kedua, ya. Nah, anak laki-laki dari anak laki-laki kedua ini bisa menjadikan cucu perempuan tadi asobah, gitu. Bukan saudaranya, ya, tetapi sepupu, ya, anak pamannya, gitu. Ini ibnu amliha wa ibnul ibni allazi huwa anjal minha, atau anak dari anak laki-laki dari anak saudara laki-laki dia, ya. Ini lebih rendah berarti, ya. Dia tinggal dia perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Gitu. Saudaranya dia sudah mati, punya anak laki-laki. Saudara laki-laki punya anak laki-laki. Ini tadi bisa mengasobahkan yang lebih tinggi tadi. Ya. Taib. Qala allazi huwa anzal minha idza tajat ilaihi. Ya. Jika itu dibutuhkan, maka dia bisa menjadikan bibiknya menjadi asobah. Ya. Keponakannya dia. Waman adahu minal dhukur. Selain itu, ya, selain anak laki-laki, selain saudara sekandung, saudara sebapak tadi, la tarisu akhawatuhum ma'ahum syai'a. Saudari-saudari perempuannya tidak mewarisi dengan dia. Ya. Ka'abna'il ikhwah. Seperti anak-anak laki-lakinya, saudara laki-laki. Ya. Maka, saudari perempuannya tidak mewarisi. Wal a'mam, demikian pula paman-paman, ya. Wa abna'ul a'mam dan anak-anak lakinya dari paman, ya. Tidak menjadikan asobah saudari perempuannya gitu, ya. Taib ini asobah bil ghair, itu saudara laki-laki, ya. Dari anak perempuan atau saudara laki-laki dari saudara saudari perempuan, ya. Qala salis al asobatu ma'al ghair. Asobah mal ghair. Qala wahum al akhawatu saqiqatu mal banati wa banatil ibni. Yaitu saudari-saudari sekandung bersama dengan anak-anak perempuan dan anak-anak perempuan dari anak laki-laki, ya. Qala wa idastama'a asibani faktar. Kalau terkumpul dua asobah, ya, bapak asobah tadi, ya kan, atau anak laki-laki asobah, saudara laki-laki asobah, paman asobah, ya kan, terkumpul ada anak laki-laki, ada saudara laki-laki misalkan, ya, idza istama'a asiban faktar. Kalau terkumpul dua asobah atau lebih, baini tahadal fijil fil jihati wal kuwati wad darojati. Istaroka fil mirati kal abna wal ikhwah. Kalau bersatu dari sisi hubungan dengan mayit, ya, puruk sisinya itu puruk, usul atau hawasi tadi, ya, ada tiga sisi, puruk ke bawah, usul ke atas, hawasi itu ke samping, ya, saudara-saudaranya dia, saudaranya bapak dia, itu hawasi, ya. Kalau sama sisinya, ya, kekuatannya sama. Kekuatan itu hubungan dengan mayit jaraknya berapa? Dia dengan mayit jaraknya satu, ya. Berarti kalau sama-sama satu, ya, dia anaknya mayit, ya, anaknya mayit dengan bapaknya mayit. Berarti bapak dengan mayit kan tidak ada penghubung. Anak dengan mayit juga tidak ada penghubung, ya. Berarti sama kekuatannya itu. Ini kekuatannya. Kalau anaknya mayit dengan bapak, berarti bapak lebih dekat gitu kan dari anaknya mayit gitu. Baik, buat darajat. Kemudian derajat. Derajat itu dari sisi puruk. Puruk itu paling kuat, ya. Anak itu paling kuat. Kemudian usul, bapak. Bapak itu kedua. Kemudian baru hawasi. Ini yang kekuatan yang ketiga, ya, itu derajat. Nah, kalau semuanya sama tadi, ya, jihahnya, arahnya sama, kekuatannya sama, derajatnya juga sama, istaroka fil miros, maka mereka berserikat dalam mendapatkan warisan, kal abna'i wal ikhwati, seperti anak-anak laki-laki dan saudara-saudara laki-laki. Masing-masing dapat wa ini talafa fil jihati yuqaddamul aqwa kal ibni wal ab. Kalau berbeda jihahnya, itu arahnya tadi, ya, maka didahulukan yang paling kuat yaitu anak dan bapak, ya, dibanding hawasi. Wa ini tahada fil jihati wa talafa fid darajati yuqaddamul aqrabu darajah. Kalau satu, ya, jihahnya sama, kemudian derajatnya berbeda, ya, maka didahulukan yang paling dekat, derajatnya yang paling kuat. kal ibni, ma'ab nil ibn, seperti anak dan anaknya anak, ya, maka anak lebih dekat, lebih kuat, ya. Wa ini tahada fil jihati wa darajati. Kemudian kalau satu, jihahnya satu, kekuatannya juga satu, derajatnya juga sama. Jihahnya sama, derajatnya sama. Wa ikhtalafa fil quwati. Tetapi berbeda kekuatannya, maka fayuqaddamul aqwa, maka didahulukan yang paling kuat. Jihahnya sama itu seperti saudara kandung, ya, dengan saudara sebapak, ya. Saudara berarti dia jihahnya dari hawasi, ya kan? Sama-sama hawasi. Kemudian derajatnya juga sama, dihubungkan dengan mayit juga melewati satu perantara, yaitu bapak, ya, bapak dan ibu, ya kan? Karena saudara, ya. Nah, tetapi satunya lebih kuat karena dihubungkan dengan mayit melalui dua orang, bapak dan ibu. Sedangkan saudara sebapak dihubungkan dengan mayit melalui satu orang saja, bapak saja. Gitu. Maka syakik lebih lebih didahulukan. Gitu. Taib ini ashabul furud dan al asobah. Taib qala masalatu sadisa al hajabu. Qala al hajabu wa al man'u min kulil mirati. Hajab adalah penutup, ya, hijab, ya, penutup, yaitu penghalang dari keseluruhan warisan, tidak dapat sama sekali. Au ba'dihi, atau dia dapat tetapi berkurang, seharusnya setengah, karena ada ini berkurang menjadi seperempat misalkan. Harusnya seperempat, karena ada penghalang menjadi seperdelapan misalkan. Itu sebagiannya. Liwujudi sahsin akhor ahaku minhu, karena ada orang lain yang lebih berhak untuk mewarisi dibanding dia. Qala wa huwa ala kismaini, dan hajab ini ada dua macam. Qala al awal hajabul awsabi, yang pertama adalah penghalang yang merupakan sebuah sifat, ya, sifat-sifat yang menghalangi warisan. Yakni kalau ada seseorang itu sifat-sifat ini, maka dia tertutup dari warisan, tidak boleh, tidak dapat warisan. Qala fayak wa yakunu fi manita sofa bi ahati mawanil irti. Maka barang siapa yang tersifati dengan salah satu dari penghalang-penghalang warisan ini, arik, awil qatl, awil tilafidin, yang sudah disebutkan di awal, ya, mawani'ul irsi, penghalang-penghalang warisan. Yang pertama perbudakan, dia budak. Awil qatl, dia membunuh mewarisnya, ya. Atau berbeda agamanya. Maka famanita sofa biwahidatin min hadil awsaf lam yaris wa wujuduhu kal adam. Maka barang siapa yang tersifati dengan salah satu dari tiga sifat tadi, dia tidak mewarisi, keberadaannya seperti tidak ada. Qala wa yadkhulu ala jami'il warasah. Maka penghalang tiga ini masuk untuk semua jenis wali waris tadi, ashabul furud maupun asobah, ya. Semuanya kalau ada sifat ini, dia tidak berhak mewarisi. Adanya seperti tidak ada. Qala tsani hajabul askhasi. Yang kedua adalah penghalang perorangan dari orang. Adanya orang ini menghalangi orang itu. Wa yansarifu ilahi ismul hajab indal itlaq. Maka jika disebutkan hajab secara mutlak, maka maksudnya ini. Hajabul askhasi ini. Wa huwa ala kismain. Dia juga ada dua. Dua macam. Al awal hajabul khirman. Yang pertama, penghalang hajab yang menghalangi dari mendapatkan warisan. Wa huwa man usahsin muayyanin minal irti bil kulliyati, yaitu menghalangi seorang tertentu dari mendapatkan warisan secara keseluruhan, tidak dapat, ya, sama sekali. Wa yadkhulu ala jami'il warasati, maka ini bisa masuk, bisa mengenai seluruh ahli waris. Ma'ada sittah, kecuali 6 kelompok ya, kecuali 6 kelompok ahli waris tidak mungkin tertutup ya. Al-ab yang pertama bapak, ibu. Kemudian yang ketiga suami. Yang keempat istri. Yang kelima anak laki-laki, yang keenam anak perempuan ya. Ini tidak mungkin ditutupi ya. Ini tidak mungkin mahjub ya. Baik, qala sani hajabu nuksanin, yang kedua penghalangi dengan mengurangi jatah, mengurangi bagian. Wa huwa manhu min irti aktsara ila irti aqal, yaitu menghalangi dari mendapatkan warisan yang lebih banyak menjadi bagian yang lebih sedikit ya. Qala wa sababu hadzal hajabi wujudu shakhsin ahaqqu minhu, sebab penghalangan ini karena adanya seseorang yang dia lebih berhak untuk mendapatkan warisan. Walidzalika sumiya hajabul ashhas, oleh karena itu ini disebut dengan hajab ashhas ya. Penghalang ya, ini perorangan, orang yang menghalangi orang lain. Wa huwa sab'atu anwa, ini ada 7 kelompok, 7 macam. Qala al-awwal intiqalu min fardin ila fardin aqalla minhu ya. Berpindah, dia mendapatkan farad yang banyak menjadi farad yang lebih kecil, lebih sedikit gitu. Wa hadza fi hakiman lahu fardon, maka yang seperti ini bagi ahli waris ashabul furud yang memiliki dua jenis farad ya, dua bagian, yaitu seperti kazaujaini ya, suami dan istri, suami ima setengah atau seperempat, istri seperempat atau seperdelapan ya. Wal ibu itu ima sudus ima sulus ya. Wa bintul ibn itu setengah atau 2/3 ya. Wal liab, demikian pula liab, dia bisa 2/3 atau setengah ya. Taib qala asani al intiqal min fardin ila ta'sib, yang kedua berpindah dari bagian yang ditetapkan menjadi bagian yang tidak ditetapkan, dari ashabul furud menjadi asobah. Wa hadza fi haqqi dzawatin nisfi wa tsulutsaini, ini orang-orang yang mendapatkan bagian setengah atau 2/3, yaitu anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki atau saudari sekandung atau saudari sebapak. Idza kana ma'ahunna man yu'assibuhun, jika bersama mereka ada orang-orang yang mengasobahkannya, yaitu saudaranya tadi ya, saudara laki-lakinya. Anak perempuan ada anak laki-laki ya. Saudara sekandung ada saudara sekandung, maka saudari sekandung tadi menjadi asobah, dari ashabul farad berpindah jadi asobah. Taib qala salis intiqalu min ta'sibin ila fardin aqalla minhu, berpindah dari asobah kepada fard yang lebih sedikit darinya. Wa hadza fi haqqil ab wal jad, ini pada haknya bapak dan kakek. Minal irti bitaksibi ilal irti bil fardi ya. Bapak dan kakek berubah warisannya dari asobah menjadi farad jika ada farad waris ya. Kalau ada keturunan dari mayit, maka bapak dan kakek itu menjadi farad ya, 1/6 ya. Kalau tidak ada farad waris, maka kakek dan bapak tadi mewarisi asobah ya. Taib qala sarabi intiqalu min ta'sibin ila ta'sibin aqalla minhu, yang keempat berpindah dari asobah yang banyak ke asobah yang lebih sedikit. Wa huwa fi haqqil ukhti syaqiqati auliab, yaitu pada saudari sekandung atau saudari sebapak. Qala fa inna lahuma ma'a akhihima aqalla mimma lahuma ma'al binti au bintil ibn ya. Maka saudari sekandung dan saudari sebapak ini kalau dia asobah bersama saudaranya, saudara laki-lakinya, itu bagiannya lebih sedikit dibanding asobah ma'al ghair dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. Ya. Ya, penjelasannya panjang sebenarnya, tapi kalau ya enggak selesai kalau di anu semua ya. Al-Muhim ini bentuk apa? Dasar ya kan? Pondasi dari apa yang, karena kalau kita langsung masuk dijelaskan semuanya panjang lebar juga, pertama baru kenal istilah asobah, baru faret ya, baru ada kalalah tadi, kemudian langsung di apa jelentrekan semua, itu juga bingung ya kan. Ini bentuk apa taksis ya, taksisul masalah, pondasi permasalahan ya. Kalau sudah punya dasarnya, nanti kalau mau baca kitab yang lebih rinci lagi, insya Allah lo sudah punya kuda-kuda ya, sudah punya dasar gitu ya. Baik. Qala al-khamis al-muzahamatu fil fardi. Yang kelima, muzahamah, berdesak-desakan dalam fard, itu yang ashabul furudnya banyak gitu ya. Baik. Kasdihami zaujaini fi rubu wa jaddat fi sudus. Seperti istihamnya dua suami istri ya, suami istri pada seperempat ya. Atau nenek pada seperenam ya. Qala asatis al-muzahamatu fi ta'sib kastihamil asobat bilmal au fi ma'ab qatil qurud. Para ashabul asobahnya itu banyak ya, masing-masing mendapatkan harta dari tanpa ada ashabul qurudnya ataupun setelah dikurangi dari ashabul qurud ya. Qala asabi al muzahamatu fil aul, muzahamah pada aul ya. Bihaqi dawil furud bil usul allati yadkhuluhal aul ya. Aul itu nilai hartanya dimekarkan ya, supaya dapat semuanya, prosentase gitu. Ashabul furudnya lebih banyak bagiannya tadi, ada yang bagian setengah, ada yang bagian seperempat, ada yang bagian seperenam, ada yang sebagian sepertiga. Kalau dikumpulkan nanti dibagi sebagian itu sudah habis, maka masing-masing dikurangi prosentasenya gitu ya. Itu aul namanya ya. Al-Muhim semuanya dapat, tetapi tidak sepenuhnya bagian. Kalau sepertiga ya tidak sepertiga harta, kalau setengah ya bukan setengahnya harta gitu ya, tetapi dikurangi dari prosentase bagian yang ashabul furudnya tadi gitu. Masing-masing terkurangi ya, binisbah ya. Ini aul ya. Qala wa la hadza naqulu inna man adla. Maka dengan ini kita katakan, barang siapa yang dihubungkan biwasitotin, dihubungkan dengan mayit, itu melalui suatu wasitoh ya, melalui perantara. Hajabat hutil kal wasitoh, kemudian perantaranya tertutup ya. Dia dihubungkan kepada mayit itu melalui hubungan hawasi, paman misalkan. Dia anaknya paman, anak laki-lakinya paman, ya. Sedangkan pamannya itu tertutup gitu. Qala wal usul la yahjubuhum illal usul. Maka usul itu tidak bisa menghalangi usul, kecuali usul juga, ya. Misalkan ibu tadi, ada ibunya ibu, ya. Maka ibu ini menghalangi ibunya ibu tadi. Nenek tidak dapat karena ada ibu, ya. Kakek, dia tertutup kalau ada bapak gitu. Ini berarti usul yang menutupi usul adalah usul juga gitu ya. Wal furu' la tahjubuhum illa furu'un a'la minhum. Demikian pula furu' ya, anak perempuan atau laki-laki, kemudian anak-anaknya anak laki-laki ya. Maka anak-anaknya anak laki-laki ini tertutup karena adanya anak-anak yang di atasnya tadi ya, yang lebih tinggi derajatnya. wal hawasi tahjubuhumul usul wal furu' wal hawasi. Sedangkan hawasi, ya, saudara, paman, anaknya saudara, anaknya paman, itu bisa tertutupi oleh usul. Kalau ada bapak, dia tertutupi. Kalau ada anak, dia tertutupi. Atau ada hawasi yang lebih dekat, dia juga tertutupi. Gitu, ya. Kalau usul, maka yang menutupi usul. Furu' yang menutupi furu'. Tetapi kalau hawasi, bisa ditutupi usul, bisa ditutupi furu', bisa ditutupi hawasi yang lebih dekat. Baik, qala al-mas'alatu sabi'ah fi dawil arham. Masalah yang ke-7 tentang dawil arham. Qala dawil arham hum kullu qaribin laisa bidhi fardin wala asobah. Dawil arham adalah kerabat yang tidak termasuk ashabul furud, ya. Yang 10 sama 7 tadi, ya. Wala asobah, demikian pula tidak termasuk dari asobah, ya. Bukan ashabul furud, bukan asobah. Wahum ala arba'ati asnaf. Dia terbagi menjadi 4 kelompok. Qolal awal, man yantami ilal mayyit, wahum awladul banat, wa awladu banatil banin, wa in nazalu. Yang pertama, orang-orang yang menginduk kepada mayit, ya, yang menginduk kepada mayit, ya, dia ada karena mayit, gitu. Wahum auladul banat, mereka adalah anak-anaknya anak perempuan, ya, anak laki-laki dari anak perempuan dari anak perempuan. Wa auladu banatil banin, atau anak-anak perempuan, anak-anaknya anak perempuan dari anak laki-laki, ya. Anak laki-laki punya anak perempuan punya anak-anak. Ya, maka anak-anaknya anak perempuan ini zaul arham. Wa inna zalu, terus ke bawah. Ya. Al-muhim, dengan mayit itu perantaranya perempuan. Maka mayit, perempuan, setelahnya ini sudah zaul arham. Ya. Kalau mayit, laki-laki, laki-laki masih mewarisi. Laki-laki lagi mewarisi lagi. Kalau perempuan, bawahnya perempuan ini sudah tidak mewarisi. Perempuan yang dihubungkan dengan laki-laki tadi, terus itu masih mewarisi. Masih waris. Ya. Baik. Qala asani man yantami ilaihimul mayit. Orang-orang yang mayit berinduk kepada dia. Ya. Wahumul ajdad asakitun. Wajadad asawakit. Wa in alau. Itu kakek-kakek yang gugur karena ada perantara wanita, ya, bapaknya ibu, ya, bapaknya ibu, ya, walaupun tidak ada kakek dari bapak, ya, tidak ada bapak, kakek dari ibu dia tidak mewarisi, ya, dia dihubungkan dengan mayit melalui perempuan, laki-laki dihubungkan dengan mayit melalui perempuan, ya. Taib wajadat alsa asawaki, demikian pula nenek-nenek yang gugur, yaitu nenek dari ibu, ya. Baik, ibunya, bapaknya ibu, ibunya, bapaknya ibu, ya, nenek, ibu, kemudian dia punya anak laki-laki, kemudian punya anak perempuan, kemudian punya anak laki-laki yang bapaknya mayit, ya, berarti ini dihubungkan dengan mayit melalui perempuan, ya, perempuan maka tidak mewarisi. Taib qala asalis man yantami ila abawail mayit, orang-orang yang berinduk kepada bapaknya mayit, ya, ini hawasi, ya, bapaknya mayit berarti dia sederajat dengan mayit, ya, mayit kemudian bapak, nah dia berinduk kepada bapaknya ini berarti kedudukan sejajar dengan mayit, saudara-saudaranya mayit, ya. Wahum auladul akhwat wa banatul ikhwah. Maka yang dawil arham dari keturunannya bapak, ya, keturunannya bapaknya mayit, itu adalah anak-anaknya saudari-saudari, ya. Dan anak-anak perempuannya saudara-saudara, ya. Anak perempuan dari saudara atau anak-anak dari saudari, laki-laki maupun perempuan, anaknya saudari. Wa auladul ikhwali anak-anaknya saudari seibu, ya. Wa man yudli bihim, dan yang dihubungkan kepada mayit dengan mereka, dengan perantara mereka. Wa inna zalu, terus ke bawah. Mereka adalah zaul arham. Taib qala al-arabi man yantami ila ajdadil mayit wa jaddatihi, ya. Yang berinduk kepada kakeknya mayit dan nenek-neneknya mayit, ya. Ini saudara-saudaranya bapak, saudara-saudaranya ibu. Wa humul a'mam li'um lil'um wal ammat mutlaqo, yaitu paman seibu dan bibik-bibik secara mutlak, ya. Secara mutlak yakni seibu, sebapak atau sekandung. Bibik itu tidak mewarisi. Wa banatul a'mam mutlaqo, putri-putrinya paman, anak perempuan paman mutlak, paman sekandung, paman sebapak atau sama paman seibu, ya. Wal akhwal, dan kholah, saudara laki-lakinya ibu. Wa in taba'atu awwa auladuhum, terus, ya. Walaupun jauh, ya, itu tadi saudaranya kakek, ya, saudaranya kakek itu paman juga manggilnya, ya kan? Karena kakek itu tadi kedudukannya seperti abud, ya kan? Ab, ya, dia ab. Maka saudaranya kakek itu adalah amnya kita, ya, am atau amah, ya. Baik. Qala wa auladuhum wa inna zalu, dan anak-anaknya mereka, dan terus ke bawah. Wa dalilu tawrithihim qauluhu ta'ala. Nah, dalil ahli wa dawil arham itu mewarisi adalah firman Allah Ta'ala. Qala wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dawil arham itu lebih berhak mewarisi dibandingkan yang lain berdasarkan apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya, ya. Wa qala sallam al-qalu warisun man la warisalahu. Paman dari ibu itu mewarisi jika mayit tidak memiliki ahli waris, ya. Tidak ada ahli warisnya, maka sebenarnya dia dzaul arham, tidak punya bagian, bukan ashabul furud, bukan asobah. Tetapi ketika ahli warisnya mayitnya tidak punya ahli waris, maka dia berhak mewarisi. Nah, kalau mayit tadi tidak punya ahli waris, ashabul furud tidak ada, asobah tidak ada, adanya dzaul arham. Anak-anak perempuan, anak-anak dari anak perempuan, ya, cucu dari anak perempuan, laki-laki maupun perempuan, atau adanya anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, ya, atau anak-anaknya dari khol, ya, saudara-saudaranya ibu, ya. Maka bagaimana cara mewarisinya? Wa kaifiyatu tawrisihim an yunazila kulla wahidin minhum manzilata man adla ibihi. Masing-masing didudukkan kedudukan orang yang menghubungkan dia dengan mayit, ya. Kalau anak dari anak perempuan, ya, anak dari anak perempuan sudah tidak ada ahli warisnya kecuali cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuan, maka bagiannya berapa? Dia mengambil bagian ibunya, ya, yaitu bagian anak perempuan. Kalau jumlahnya satu, maka dia setengah. Kalau jumlahnya banyak, 2/3, gitu, ya. Kalau ahli warisnya tadi tidak ada semuanya, ada yang cuma dzaul arham, itu anak perempuannya saudara laki-laki, misalkan, ya. Maka dia mengambil bagiannya saudara laki-laki, gitu. Ini mewarisi, menduduki kedudukan orang yang menghubungkan dia dengan mayit. Qala fayaj'alu lahu nasibahu, maka diberikan kepada dzaul arham ini bagian orang yang menghubungkan dia kepada mayit, ya. Taib, wallahu a'lam. Ini bab warisan, ya. Taib, berikutnya kitab yang ke-9. Qala kitabun nikah wa talak, ya. Kitabun nikah dan talak. Qala fi iddatu masail, al-masalatul ula ta'rifun nikah wa dillatu masru'iyatihi. Al-A, alif, ta'rifun nikah. Qala nikahu lughatan ad-dhammu wal jam'u wat tadakhulu. Nikah secara bahasa adalah dom, penggabungan, ya, jamak ini sama, tadahul, saling memasukkan, saling mengisi, ya. Yuqalu ma'khudun min tanakahatil asjar, dikatakan nikah, kata itu terambil dari ucapan orang Arab, tanakahatil asjar, pohon itu saling, dahan-dahannya saling bersatu, ya. Pohon satu dengan pohon lain, dahannya saling masuk, ya. Idzan dhamma ba'duha ila ba'din, jika satu pohon bersatu bergabung dengan pohon yang lain. Qala au minnaka hal mataru al ardo idza talata bisaraha, atau air hujan itu bercampur dengan bumi, itu ketika airnya itu bercampur dengan tanahnya, itu dari kata itu disebut nikah. Qala wa syar'an aktun yatadammanu ibahat istimta'i kullin minazawjaini bil akhar alal wajhil masru'i. Secara syariat nikah adalah akad, ya, yang mengandung pembulihan, bersenang-senang masing-masing satu dengan yang lain dengan cara yang disyariatkan, ya. Baik senang-senangnya dengan koid, ya, dengan koidah, dengan koridor yang disyariatkan. Qala ba adillatu masru'iyatin nikah, dalil-dalil disyariatkannya nikah. Qala aslu fi masru'iyatin nikah alkitab wa sunnah wal ijma. Qala faqad dalla ala masru'iyatin nikahi ayatun kathirah minha qauluhu ta'ala fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum ala ta'tilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Wa qalu ta'ala wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Qala wa hadithun katsira, dan hadis-hadis yang banyak, minha hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syara syabab, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Taib wadih, ya. Qala wa hadithu Ma'kil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala tazawwajul wadud al waluda fa inni mukathirun bikumul umam. Taib qala wa qad ajma'al muslimun ala masru'iyatin nikah. Qala al masalatu tsaniyah al hikmatu bi masru'iyatin nikah. Qala laqad syara'a Allah subhanahu wa ta'ala an nikaha li hikamin samiyatin yumkinu ijmaluha fil ati. Allah syariatkan nikah untuk hikmah-hikmah yang sangat mulia secara global berikut ini. Qala al-awwal i'faful khuruj, menjaga kehormatan. Qala id khalaqallahu ta'ala hadzal insan wa gharaza fi kayanihi al-gharizatal jinsiyah. Allah ciptakan manusia ini, mereka memiliki tabiat jinsi, ya. Taib fasar Allah zawat, ya, tabiat keinginan pada lawan jenis, ya. Maka Allah syariatkan dengan nikah, ya. Li isba'i hadzir raghbah, untuk memuaskan keinginan tersebut. Wali adami al abas fiha, supaya tidak bermain-main pada tabiat tersebut, ya, raghbah tersebut, ya. Qala sani husulus sakan wal unsi baina zawjaini wa husulur rahati wal istiqrar, terhasilkan ketentraman, kerukunan antara suami istri, dan terhasilkannya roha, ketenangan dan ketetapan yang nyaman, ya. Baik, ini tidak bisa didapatkan, ya, walaupun diganti dengan seluruh dunia, ya, sukun dengan istri, ketentraman, ketenangan dengan istri, ini tidak bisa digantikan walaupun diinfakkan seluruh dunia, ya. Maka sangat bodoh sekali, ya, orang-orang yang tertipu dengan propagandanya orang-orang kafir LGBT gitu ya. So indah apapun yang mereka gambarkan itu tidak bisa mendapatkan 1/10 dari ketentraman laki-laki dengan istrinya, ya. Itu tidak akan mereka dapati sama sekali, ya. Maka betapa meruginya, tertipunya mereka, ya, yang terbawa oleh propaganda-propaganda kebebasan, ya, ke modernan, ini disebut modern, ini kebebasan, ini itu sama sekali tidak mendapatkan 1/10 dari sakinah yang didapati seorang dari keluarga dia, ya. Tidak mungkin itu terjadi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha," ya. Di ini tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Laki-laki perempuan yang sebelumnya tidak kenal sama sekali, ya. Tidak tahu sama sekali, ya. Asing, ya. Tidak pernah dengar suaranya, tidak pernah lihat wajahnya. Asing sudah, sama sekali tidak kenal sama sekali. Tetapi dengan akad itu tadi, Allah Subhanahu jadikan sukun, tenteram, tenang, ya. Menjadi sesuatu yang hubungan yang sangat kuat. Setelah itu, yaitu tadi, menjadi sesuatu yang tidak bisa digantikan orang lain, ya. Tidak bisa digantikan orang lain, walaupun, ya, jasadnya, bentuknya mungkin, ya, lebih bagus, lebih indah, ya, lebih tinggi kedudukannya misalkan, tetapi tidak akan bisa menggantikan kedudukan keluarga yang sah itu, yang terjalin dengan akad yang syar'i. Itu tidak mungkin terjadi, ya. Maka betapa meruginya mereka, ya, orang-orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Litaskunu ilaiha, ya, supaya kalian sukun, tentram, tenang. Kata sukun itu enggak, kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia itu kurang, ya. Ketentraman, kesenanganku sudah terkumpul pada kata sukun ini, ya. Itu kita enggak bisa mendeskripsikan dengan satu kata, itu enggak bisa, ya. Jiwa kita senang, tentram, merasa puas, merasa nyaman, sudah merasa gembira, itu dengan keluarga, dengan istri yang sah, ya. Allah jadikan mawaddah warahmah, ya. Taib. Ini hikmah yang luar biasa. Itu tadi, ini tidak akan mereka dapati. Orang-orang yang apa, hidup bebas, ya, berganti-ganti pasangan. Walaupun nampaknya digambarkan dengan itu, kalau tidak diikat dengan hubungan yang syar'i, tidak ada itu. Sukun itu tidak ada. Ketentraman itu tidak ada. Mawaddah itu tidak ada. Kalau muncul keburukan dari pasangannya, mesti di ya, sudah di dibilang apa, di rusak itu hubungan itu, ya. Tetapi dengan nikah ini tadi, itu akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesuatu yang tidak kenal, sesuatu yang tidak dari negeri berbeda, dari adat istiadat yang jauh, kita tidak kenal adatnya, kita tidak tahu. Setelah hubungan yang syar'i ini menjadi sudah tenteram, tenang, menjadi mawaddah, sakinah itu tercipta di situ, ya. Tapi ini tidak ada pada ikatan-ikatan lain yang di propagandakan oleh orang-orang kafir, ya. Dengan pacaran, dengan ganti-ganti pasangan, atau bahkan dengan LGBT itu, ya. Itu hanya memuaskan syahwat syaitan, ya. Taib. Qala salis hifdul ansab wa tarabutul qarabah wal arham ba'duha bi ba'din. Kemudian juga ini, yang paling besar, menjaga nasab, ya. Taib. Hubungan kekerabatan, hubungan rahim, sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Ya. Ini perkara yang sangat tinggi dalam syariat Islam. Ya. Bahkan orang yang memanggil orang lain dengan nasab orang lain itu terlaknat, ya, diancam dengan ancaman yang pedih. Nyatakan, yabna fulan, padahal bukan anaknya fulan. Itu terlaknat, ya, terancam dengan ancaman yang pedih. Ya. Menisbahkan, menasabkan seseorang tidak pada nasabnya. Ya. Baik. Udu'uhum li'aba'ihim. Ya. Panggil mereka dengan nasab bapak-bapak mereka. Ya. Baik. Maka ini tercipta dengan adanya pernikahan yang sah. Ya. Qala rabbi baqa'un nasli al-bashari wa taksiru adadil muslimin. Tetapnya keturunan manusia. Memperbanyak jumlah muslimin. Li'ighadatil kufari bihim. Untuk membuat marah orang-orang kafir dengan jumlah mereka. Walinasri dinillah dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sekarang muncul apa propaganda free child atau apa itu? Bebas dari anak. Itu apa propaganda kafir, ya propaganda orang-orang kafir, ya. Baik. Nah, dengan itu ya Allah akan menangkan agama ini. Mereka enggan untuk berkeluarga. Mereka enggan untuk mengurus anak, ya. Sedangkan kaum muslimin berpegang dengan agamanya, mereka memperbanyak keturunan, ya. Maka jumlah mereka akan banyak dengan jabahnya jumlah, mereka akan menjadi kuat, ya. Qala al-khamis al-hifat 'alal akhlaq minal hudud wa taraddi fi hawiyatiz zina wal ilaqatil masbuhati. Menjaga akhlak manusia. Baik, sebagaimana tadi, gorizah manusia, ya, itu pada hubungan dengan selain jenis itu sangat kuat. Ya. Kalau tidak dibimbing dengan bimbingan dihubungkan dengan hubungan yang syar'i, maka mesti, ya, akan tercipta, akan muncul hubungan-hubungan yang terlarang. Ya. Walaupun mereka mengatasnamakan agama, ya kan, ruhbania. Menjadi rohib, menjadi pendeta yang tidak menikah, tinggal di kuil yang disucikan misalkan, tetap ya muncul itu ya kerusakan-kerusakan hubungan-hubungan yang tidak dibenarkan ya. Taib, ini diantara hikmah pernikahan ya. Taib qaulal masalatu tsalitsah hukmun nikahi wa ikhtiyari zaujati, hukum nikah dan memilih pasangan. Qaulal awal hukmun nikah yakhtalifu hukmun nikahi min shakhsin li akhar. Hukumnya berbeda masing-masing orang dengan yang lain berbeda. Awalan yakunu wajiban idza kana syakhsu yakhafu ala nafsihi minal wuqu'i fi zina. Yang pertama wajib ketika seseorang itu khawatir terjatuh pada perbuatan dosa fahisyah. Wa kana qadiran ala takalifi zawat wa nafaqatihi, dalam keadaan dia mampu untuk menanggung beban pernikahan ya, memberi nafkah ya, mampu ya. Dan kemampuan itu relatif ya, enggak harus sama A dengan B ya. Ya. Kalau A bebannya nilainya sekian, maka B harus sekian dah ya. Semampunya. Baik. Qala li'anna zawat tariqu i'fafihi, karena menikah adalah jalan untuk menjaga kehormatan dia. Wa saunuhu 'anil wuqu' fil haram, dan penjagaan dia dari terjatuh pada perkara yang haram. Fa illam yastati fa alaihi bisaum, kalau tidak mampu maka berpuasa. Wal yastafifi hatta yughniyahullahu min fadlihi, dan dia menjaga kehormatannya sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Taib qala thaniyan yakunu mantuban masnuna idza kana syakhsu dha syahwatin wa yamliku mu'natan nikah. Wala yakhafu ala nafsi zina. Yang kedua, masnun, sunnah. jika dia punya kemampuan, tapi mampu menjaga syahwatnya, tidak khawatir terjatuh pada perbuatan fahisyah. Li umumil ayat wal hadis al waridah bil hasi ala zawat wa targhib fihi, karena keumuman ayat-ayat dan hadis yang datang dalam menghasung pernikahan. Qala salisan yakunu makruhan idza kana syakhsu ghairu muhtajin ilaihi bi an kana innina au kabira. Yang ketiga, makruh jika seseorang itu tidak membutuhkannya, ya. Seperti seorang laki-laki yang memiliki kelemahan, ya. Tidak mampu menggauli istrinya. Au kabiron, atau sudah tua, ya, sudah renta. Au maridon la syahwata lahuma, atau penyakit, punya sakit yang melemahkan syahwat dia. Taib. Qala wal inin alladzi la yaqdiru ala ityani nisa au la yastahihin. Inin adalah penyakit yang menjadikan seseorang tidak mampu menggauli istrinya atau menghilangkan syahwat dia. Taib. Qala sani ikhtiyaru zaujati wa muqawimatu dzalik. Pemilihan istri dan pokok-pokok dalam memilih. Yusanu nikahul mar'ah dzatuddin wal afaf wal aslu thayyib wal hasab wal jamal. Disunahkan menikahi wanita yang memiliki agama. Ini yang paling pokok, ini yang paling utama, ya. Taib. Wal afaf, dan wanita yang menjaga kehormatan dia. Wal aslu thayyib, dan memiliki bapak-bapak yang bagus, yaitu keturunan orang yang baik. Wal hasab, dan memiliki nasab yang mulia. Wal jamal, dan memiliki kecantikan. Qala li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi karena empat perkara, ya. Disebutkan di antara syarah hadis ini adalah zakar Rasul. Rasul menyebutkan perkara-perkara yang menjadikan manusia itu menikahi wanita. Itu apanya? Empat perkara. Lima liha. Pertama karena hartanya. Wali hasabiha. Yang kedua karena nasab yang mulia. Wali jamaliha. Yang ketiga karena kecantikannya. Wali diniha. Yang keempat karena agama dia. Qala fadfar bidhatiddin taribat yadak. Maka beruntunglah, yakni dengan mengambil dari empat sifat tadi, itu yang memiliki agama. Kalau tidak, maka engkau akan celaka. Ya. Baik, kalau terkumpul padanya, ya, semuanya, maka adalah kebaikan. Ya. Baik, kalau tidak, maka yang paling penting adalah agamanya. Taib fayah risu ala zatiddin fil maqamil awal, maka seorang hamba bersungguh-sungguh mencari yang memiliki agama ini pada derajat yang pertama. Ini peringkat pertama yang diperhatikan seseorang mencari istri. Wa yaj'alu dzalika asasal ikhtiyar la ghairahu. Agama itu dijadikan pondasi, dijadikan pokok. Muqawwim yang pertama untuk mencari istri. Itu agamanya dulu, baru yang lain itu mengikut, ya. Qala wa yusannu aidan ikhtiyar zaujatil walud. Demikian pula disunnahkan mencari istri yang subur, ya, banyak anaknya, dengan melihat ibunya, bibinya, saudarinya, ya. Lihati si Anas radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi kalau masih gadis, ya, dilihat kerabat dekatnya. Ya, kalau sudah pernah menikah berarti lihat, ya, dia berapa anaknya gitu kan. Kalau walud subur, maka dia nikah 5 tahun punya anak 4 misalkan, ya. Baik. Qala tazawwajul wadud al walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Rasul SAW bersabda, nikailah para wanita yang penyayang, yang subur, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya kalian di hari kiamat nanti. Qala wa yusanu ikhtiyarul bikr. Dan disunahkan untuk memilih yang masih gadis. Qala li hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, fahalan bikron tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa engkau tidak menikahi gadis yang bisa engkau mula'abah dengannya dan dia juga bermain-main denganmu? Qala illa idza kanat hunaka maslahatun tarajjaha nikahus sayyib, kecuali ada perkara yang menuntut untuk menikahi janda, ya. Fayuqaddimuha 'alal bikri, ya. Maka ketika itu janda lebih diutamakan dari gadis. Seperti kisahnya Jabir ini, karena bapaknya meninggalkan saudari-saudari perempuan banyak, masih kecil-kecil, ya. Maka beliau berharap dengan menikahi janda, istrinya bisa merawat adik-adik dia, adik-adik beliau radhiyallahu anhu. Ini diantara maslahat yang dikedepankan untuk sayyib dibanding bikr. Wa yakhtarul jamilah, dan memilih yang paling cantik. Li'anna askan li nafsihi, karena itu akan lebih menentramkan jiwa dia. Wa ghaddu li basarihi, dan lebih menundukkan pandangan dia. Wa da'a li mawaddatihi, dan lebih mengundang, ya, lebih mendorong dia untuk senantiasa mencintainya, ya. Taib. Qala al-masalatu rabi'ah min ahkamil khitbah wa adabiha. Hukum-hukum khitbah dan adab-adabnya. Qala al-khitbatu hiya idhbarur raghbati fi zawat bimra'atin muayyanatin wa ilam waliha bidzalika. Khitbah adalah menampakkan keinginan untuk menikahi seorang wanita tertentu dan mengabarkannya kepada walinya. Ya. Taib. Qala wa min ahkamil khitbah wa adabiha, di antara hukum-hukum khitbah dan adabnya adalah al-awwal tahrumu khitbatul muslimi ala khitbati akhihi alladhi ujiba li talabihi walau ta'rido. Haram mengkhitbah di atas khitbahnya seorang muslim yang sudah diterima di ujiba li talabihi, walaupun dengan ta'rid. Ta'rid itu dengan kata yang kiasan, tidak jelas, tidak sori. Seorang mengatakan misalkan, putrimu solihah misalkan, ya. Saya sangat membutuhkan seorang pendamping yang solihah, gitu misalkan, ya. Ta'rid ini, ya kan. Kemudian di sama walinya dijawab, ya, diberi harapan gitu. Nah, maka selama itu belum ada pemutusan dengan sorry, maka tidak boleh dilangkai gitu. Nah, kemudian dia menghitbah gitu. Taib. Wa alasani bi ijabatil awal. Kemudian yang kedua, orang kedua ini walinya siapa? Walinya wanita itu, ya, jawab kalau di khitbah tadi ada orang yang menampakkan rohbah, keinginan untuk menikahi anak yang berada di bawah perwalian dia, ya, dia sebutkan gitu. Baik, liqali sallam la yaqutu rajul ala khitbati akhi hatta yankiha wa yatruka. Tidak boleh mengkhitbahi khitbahnya saudaranya yang muslim sampai dinikahi atau ditinggalkan, ya. Kalau jadi dinikahi, kalau tidak sudah ditinggalkan, maka ketika itu boleh. Wa dzalika lima fitaqaddumi lil khitbati minal ifsad alal awal wa iqaul adawati, karena yang demikian itu akan merusak hubungan dengan yang pertama, ya. Orang yang mengkhitbah pertama tadi akan memusuhi orang yang mengkhitbah kedua, gitu. Menimbulkan permusuhan. Qala tsani yahrumu at-tasrif bi khitbatil mu'taddatil ba'in. Yang kedua haram menyebutkan dengan terang-terangan mengkhitbah wanita yang sudah ditalak bain, talak tiga. Tidak boleh dengan terang-terangan, ya. Saya ingin menikahi apa putri antum misalkan atau saudari antum, ya, dengan jelas. Liqaulihi ta'ala wala junaha 'alaikum fi ma aradtum bi min khitbatin nisa, ya. Tidak mengapa atas kalian dari ta'rid, ya, ta'rid tadi, kalimat yang tidak sharih, ya, dari khitbah para wanita yang sedang muqtadah tadi. Fayajuzu lahu ta'rid, maka boleh dengan ta'rid, ya, dengan kiasan, dengan sindiran. Kaan yakula waditu an yuyassirallahu li imra'atan salihah, ya. Wah, saya pengin mendapatkan, semoga Allah mudahkan saya mendapatkan wanita yang salihah. Baik, ini di hadapan walinya wanita yang sedang iddah tadi. Au ini uridu zawat, atau dia mengatakan saya pengin menikah, ya. Qala fa nafyul haraji anil mu'arridi fil khitbati yadullu ala adami jawazi tasrih, ya. Maka dibolehkannya ta'rid, ya, dalam berkhitbah wanita yang mu'tad iddah tadi menunjukkan kalau sharih tidak boleh, gitu. Kalau ta'rid tidak apa-apa, ya. Berarti mafhumnya kalau sharih tidak boleh. Faqad yahmiluha al-hirsu ala zawat alal ihbar bin qida'i iddatiha qoblan qida'iha. Karena kalau sudah di apa sebutkan dengan sharih tadi, ya, sudah dikhitbah saya mau menikahi kamu misalkan, ya, saya mau menikahi putrimu misalkan, ya. Kalau dia dengar, wah, dia akan, dia juga pengen segera menikah, gitu kan. Nah, nanti dia akan mengkabarkan, oh, sudah selesai iddahnya, gitu. Padahal belum selesai, gitu. Tiga kali haid, ya. Dia kabarkan, oh, sudah selesai, padahal belum selesai. Walau amal mu'tadatur rajiyah fayahrumu hatta ta'rid. Sedangkan iddah yang raj'i itu tidak boleh di khitbah walaupun dengan ta'rid. Lianna fi hukmi zaujat, karena dia masih hukumnya masih istrinya suami pertama, yaitu wanita yang ditalak satu, wanita yang ditalak dua, itu masih hukumnya suami istrinya suami yang pertama, ya. Taib qala salis manistai manistusyira fi khatibin aw mahtubatin wajaba alaihi an yadhkura ma fihima min mahasin wa masawi. Oh, siapa yang dimintai surah, ya, diminta pendapat tentang orang yang mengkhitbah laki-laki atau perempuannya, ya. Laki-laki bertanya, bagaimana pendapatmu kalau saya menikahi fulanah misalkan, ya. Atau perempuan yang bertanya, bagaimana pendapatmu tentang fulan itu, ya. Dia mengkhitbah saya misalkan. Maka orang yang dimintai pendapatnya, dia wajib menyebutkan hakikat orang tersebut, tidak boleh ditutup-tutupi, ya. Apa akhlaknya yang buruk, ya, disebutkan. Apa yang baik disebutkan, ya. Tidak ditutup-tutupi, ya. La yakunu dzalika minal ghibah, itu tidak termasuk ghibah. Bahkan ini masuk pada bab bal minan nasihati al muraghabi fiha syar'a, ini termasuk dari nasihat, ya. Itu tadi karena hubungan pernikahan itu suatu yang besar, suatu yang agung, ya. Harus benar-benar didasari dengan sesuatu yang jujur, ya. Kalau ditutup-tutupi, ya, masih nanti akan muncul sesuatu yang, oh, ternyata katanya begini, ternyata kok begitu, misalkan, ya. Menimbulkan kecewaan, menimbulkan jeleknya hubungan, gitu, ya. Ini termasuk nasihat. Nasihat itu iradatul khair lil ghair, ya. Menginginkan kebaikan pada orang lain, ya, itu nasihat. Maka sebagaimana kita tidak mau, ya, mendapatkan misalkan istri atau suami yang punya sifat itu misalkan, maka kita sebutkan ke dia, oh, dia itu begini begini, gitu kan. Nah, supaya dia tidak masuk pada perkara yang dia benci, sesuatu yang ada padanya, sesuatu yang dibenci. Taib qala Rabbi al-khitbatu mujarratu wa'din bizawaj. Nah, khitbah ini semata-mata janji untuk menikahi, ya belum belum mur, belum sah, ya belum sah suami istri gitu. Khitbah ya. Wa ida'ul raghbah fihi, dan menampakkan apa kesenangan seseorang pada pada orang lain ya. Walaysat zawajan, khitbah itu bukan pernikahan ya. Maka kalau sudah di khitbah kemudian tidak boleh seperti suami istri ya, kemana-mana berdua. Loh, ini sudah tunangan, sudah khitbah ini ya. Tidak ya. Qala lidayab qa kullun minal khatib wal maktubati ajnabiyan anil akhar. Maka walaupun sudah khitbah, sudah tunangan, itu masing-masing dengan yang lain itu masih ajnabi, masih asing, masih orang orang lain, tidak boleh berhubungan seperti sebagaimana sudah menikah ya. Taib. Wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi lahuna, nasallallahu taufiq lil jami', sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.